di malam hari ini bersama New Monata. Sadarkan satu arti cantik yang punya olah vokal yang luar biasa. Fibri, Fibri, Yola, New Monata. Selamat malam. Lagu terbaru bareng New Monata. Fibri, Yola. Bareng Herbagi. Tolonglah jangan ganggu hatiku, biar ku bisa hidup tenang tanpamu. Jangan siksa hatiku, kasihanilah aku. Ku tahu ku tak bisa melupakanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye kabare mas-masku?